Ustaz, bagaimana kita memahami makanan jin adalah tulang? Karena Rasulullah SAW berkata seperti itu. Maka kita yakin, pasti benar. Karena ucapan Rasulullah SAW seperti itu dalam riwayat yang sahih, dalam sahih Muslim. Tetapi Alhamdulillah, ada riwayat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tulang belulang tadi. Maka dijawab bahwa dikatakan pada tulang tersebut awfaru lahman, bahwa dalam tulang tadi masih ada lahan yang kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu. Aw kama qala fi riwayah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan masih banyak lahan di sana yang kamu tidak tahu. Sebagaimana kamu tidak bisa melihat jin, kamu juga tidak bisa melihat daging yang ada di tulang itu dari daging-dagingnya jin yang dia makan dari sana. Baik. Alhamdulillah. Yang jelas kayak apa rinciannya kita tidak tahu. Perkara-perkara yang seperti itu kita beriman kepada apa kata Allah, apa kata Rasul, dan rinciannya kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak tahu.